Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirina wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, awalan usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الدعاة وطلاب العلم الإخوة والأخوات مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita melangsungkan ke poin yang ketujuh dari sifat-sifat seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. As-sifatul sabi'atu istithmarul awqati. Qala al-musannifu rahimahullah: as-sifatul sabi'atu istithmarul awqati fi kulli ma yanfa'u wa yufid fi dunya wal akhirah raja'an li thawabillahi. Kata beliau, sifat yang ketujuh, upaya, ada usaha membuahkan waktu-waktu itu dalam hal yang bermanfaat dan berguna. Baik dalam di dunia dan juga di akhirat. Beliau kemudian menjelaskan upaya dia untuk memanfaatkan waktu sehingga membuahkan perkara-perkara yang berguna dan bermanfaat di dunia dan di akhirat ditopang dan didukung oleh roja'an li thawabillah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat-sangat penting dan menjadi catatan. Barakallahu fikum, memasang harapan dalam sebuah upaya dan usaha. Terkadang kan sering lalai, sering luput dan tidak terkontrol. Barakallahu fikum. Yaitu harapan kita di saat kita melaksanakan ketaatan. Tarulah seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala berangkat mulai dari rumahnya menuju tempat tugas untuk melaksanakan, mengajarkan putra-putrinya muslimin. Barakallahu fikum. Maka jelas, mulai dari rumahnya dia melangkah, niat yang dipasang itu menjadi sebuah kebaikan. Yang kedua, berangkatnya dia keluar dari rumahnya untuk tujuan ketaatan, itu juga akan mendapatkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Sesampainya tujuan, lalu kemudian dia berbuat mengajarkan Al-Quranul Karim, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, menyimak hafalan bagi yang memang mau menyetor, itu semuanya adalah amalan-amalan-amalan. Dalam setiap amalan itu, ma'asyiral ikhwah, dalam semangat kita mengambil manfaat, jangan luput. Jangan luput kita memasang harapan. Harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Harapan untuk dimudahkan segala urusannya. Harapan bantuan dan pertolongan dari Allah, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin, walaupun di setiap kebaikan itu sudah ada janjinya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sudah ada lipatannya. Kalau kita memang benar-benar ikhlasan lillah wa mutaba'atan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kepingin untuk kemudian menambahnya lagi, barakallahu fikum, menambah derajatnya lagi. Inilah dia landasan-landasan penambahan derajat dan hasil itu dari rojak kita, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu, di saat kita berangkat menuju ketaatan ayuhad du'at ilallah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat butuh bantuan dari Allah. Sangat-sangat butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, lelah dan capek. Duduk mulai dari pagi, kemudian barakallahu fikum istirahat sesaat, kembali duduk lagi barakallahu fikum untuk menyimak. Terkadang, ya maaf-maaf saja ya, terkadang ada kebablasan sampai ngantuk. Ya gurunya, karena memang capek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi, kalau kita punya jiwa istithmar, ingin membuahkan dalam setiap upaya itu sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Ketika ngantuk gurunya, misalkan rasa ngantuk, jangan dibiarkan bablas. Tapi coba, afwan, mau izin dulu, ngambil air wudhu. Atau mungkin dia merubah posisinya. Ya, dia berdiri sambil melihat anak-anaknya. Atau mungkin sambil berjalan, barakallahu fikum, untuk kemudian melihat. Tujuannya adalah menghilangkan ngantuk. Nah, ini termasuk usaha istithmar. Membuahkan waktu-waktu itu untuk kemudian bisa barakallahu fikum berfaedah, bermanfaat. Kalau misalkan gurunya ketika nyimak, kemudian ngantuk, bablas, ya anaknya mau hafal atau tidak, guru ngantuk. Nanti ketika jaga, seolah-olah anak ini kembali lihat tidur lagi. Jadi barakallahu fikum benar-benar tidak memberikan manfaat dan tidak bisa mengambil manfaat yang lebih. Nah, istithmar upaya-upaya seperti itu ya harus kita lakukan barakallahu fikum. Ketika melihat diri kita ternyata kok kurang konsentrasi di dalam menyimak, di dalam mengajar, kembalikan lagi. Rahimani wa rahimakum, atau dalam kondisi ngantuk, bagaimana caranya menghilangkan barakallahu fikum ngantuk itu? Ini yang harus dilakukan. Ya mungkin kalau sudah terlalu ngantuk, coba pergi ngambil air wudhu. Afwan, mau berwudhu dulu. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi pendidikan anak itu. Guru saya ngantuk, dia langsung berwudhu. Atau mungkin dia berdiri sambil melihat, padahal dia tahu. Ini adalah sebuah barakallahu fikum ifadatul khair. Memberikan faedah kepada tulab-tulabnya, anak-anaknya. Demikian juga dia bisa mengambil istithmar tadi. Membuahkan auqat waktunya barakallahu fikum. Untuk kemudian dia bisa mengambil lebih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini adalah salah satu contoh sebagaimana yang kita ketahui memang di saat kita menyimak barakallahu fikum beda dengan antum membaca Al-Qur'an misalkan thullabul ilm yang sedang disimak dengan yang menyimak ya beda barakallahu fikum kondisinya. Oleh karena itu tentu kita sebagai yang menyimak tadi ya harus berupaya istithmar ketika dalam kondisi ngantuk seperti itu, lakukan upaya-upaya yang akan menghilangkan barakallahu fikum ngantuk tersebut. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tapi ingat, semuanya kita lakukan roja'an li thawabilah, semasa berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita terkait dengan ini. Salah satu contoh perintah Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ayat ini barakallahu fikum sebuah dorongan, anjuran untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu, berlomba-lomba. Kalau ini yang kita pasang di dalam bab ta'atillahi azza wa jalla, insyaallah kita tidak akan ada biiznillah, kalau kita bangun ikhlasan lillahi azza wa jalla wa mutaba'atan li rasulillah, tidak akan ada tahasud padanya. Tahasud maksudnya saling hasad menghasadi. Perlombaan memang perlombaan benar, barakallahu fikum. Tetapi jikalau nanti suatu ketika, suatu saat, saudara teman dia berlomba fi ta'atillahi azza wa jalla lebih depan, atau lebih terlihat taruhlah buahnya, maka dia tidak akan hasad. Dia memberikan dukungan. Dia barakallahu fikum memberikan spirit, ayo maju antum, terus maju, lakukan, kerjakan. Hafidhani wa hafidhakumullah, la tahasudah. Bahkan dia merasa berbangga jikalau suatu pintu ketaatan bisa dipikul oleh orang lain yang dia belum sanggup untuk memikulnya. Dia bergembira, dia senang, dia menopang, dia mendukung, barakallahu fikum. Semoga dukungannya ini termasuk ya mendatangkan pahala dari Allah, karena dia memberikan nasihat terus. Akhi, langsungkan perjuangannya, barakallahu fikum, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain seperti firman Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada barakallahu fikum ya para nabi dan rasul, kaum mukminin, agar wasari'u, bersegeralah kalian. Maksudnya jangan tunda. Isi waktu-waktu kesempatan itu untuk mengejar maghfirah, pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Sudah disebutkan, semua kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan kesalahan dan kekeliruan. Langkah kita menuju masjid, setiap langkah itu menghapuskan barakallahu fikum kebaikan. Jadi wasari'u, bersegeralah. Ketika seseorang berwudu, Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan akan berguguran dosa-dosa dari ya tangannya, barakallahu fikum, ketika dia membasuh tangan, dari wajahnya ketika dia membasuh wajah. Ini kan hal-hal yang akan menggugurkan dosa. Ai wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bab kebaikan sekecil apapun itu adalah perlombaan menuju ampunan Rabb kita. Alhamdulillah, para duat ila Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan taufik untuk istiqamah dan lurus di atas manhaj ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kegampangan, kemudahan, keluasan waktu untuk mau diajak berjuang. Bagaimanapun juga, taruhlah mungkin dia disuruh, ya akhi, fadhal, urus terkait dengan masalah kebersihan. Siap. Dia tahu bahwa apapun yang terkait dengan urusan dakwah itu mesti akan punya nilai, dan tidak terkait nanti terbedakan antara dia sebagai, misalkan taruhlah dia punya kemampuan untuk mengajar. Kalau ini, ya mungkin dia ditunjuk untuk kebersihan. Jadi tidak boleh. Kemudian barakallahu sana ditaruh di tempat kebersihan. Jangan barakallahu fikum. Dimanapun kita, selama kita itu berada di dalam membantu perjalanan dakwah ilallah azza wajal, semuanya itu tergantung dari niat kita barakallahu fikum. Sehingga tidak ada istilah ya akhi ana ditaruh di bagian kebersihan, wa itu di bagian ini. Jangan. Sudah tadi kita sebutkan, jangan memunculkan hal-hal yang seperti itu. Kalau sampai memunculkan hal-hal yang seperti itu, malah setan yang akan bermain. Merusak barakallahu fikum ukhuwah. Ya? Tetapi jadikan dimanapun selama itu ada kaitannya dengan dakwatu ilallah azza wa jal. Lakukan istithmar. Membuahkan waktu-waktu itu untuk bisa bernilai dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi ini masuk di dalam upaya menyegerakan diri menuju pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin amalan-amalan yang kita lakukan buat diri kita sendiri banyak kurangnya. Sehingga di saat ada amalan yang terkait dengan orang lain, yang kita bisa berbuat buat orang lain, manfaatnya diambil oleh orang lain, berarti itu kan adalah tabungan di saat kita kurang melakukan ketaatan buat diri kita sendiri, orang lain juga ikut menabungkan kita. Manfaatnya, gunanya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, di dalam dakwah ini sesungguhnya tidak ada at-tahasud, saling hasad menghasadi. Yang ada adalah perlombaan barakallahu fikum. Yang ada adalah musyara'ah, bergegas, berbareng-bareng, bersama-sama untuk memikul sebuah kebaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sama juga di saat kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup. Maka kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan kata-kata badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim, bersegeralah engkau menuju amal saleh. Coba antum lihat di saat ujian dan cobaan itu turun, yang banyak tersamber dengan ujian dan cobaan itu, pertama, orang yang bermalas-malasan. Orang yang taklimnya kurang, tapi dunianya luar biasa. Ya? Nah, orang-orang yang seperti ini yang mudah tersamber, barakallahu fikum. Kenapa? Karena salah satu menangkal bara bahaya fitnah di dalam hidup, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah engkau beramal. Jadi ketika turun ujian, coba periksa lagi, ayo kuatkan, mana dia kelonggaran atau lubang-lubang, lowongan-lowongan setan untuk masuk ke dalamnya, segera ditutup. Ini yang akan menyelamatkan kita dari ngerinya sambaran fitnah itu, barakallahu fikum. Yaitu perintah dari Allah untuk mubadarah. Contoh yang lain lagi. Kalau sekarang di ujian ini antara hak dan batil, di hadapan seseorang sudah jelas al-haq itu dan sudah jelas kebatilan. Barakallahu fikum. Nah, kan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk badiru. Diperintahkan oleh Allah wasari'u. Diperintahkan oleh Allah fastabiqu. Berlomba-lombalah kalian. Ada orang yang, wis ana ya akhi, ana mau insaf. Padahal sudah tahu. Yang hak itu sudah jelas sekali. Barakallahu fikum. Bimbingan para ulama kibar. Dia kepingin untuk menjadi insaf. Coba lihat. Coba lihat. Barakallahu fikum. Di saat dia berlagak insaf dalam sesuatu yang dia sudah lihat, ini hak dan itu batil, namun ingin menampilkan insaf. Ini juga ustadznya, itu juga ustadznya, ini temannya, itu juga temannya. Itu yang membawa dia insaf untuk meninggalkan al-haq. Tunggu sebentar. Akan disambar barakallahu fikum. Karena tidak ada yang memanfaatkan peluang, artinya kalau kita maaf-maaf ya bahasanya gaya. Bergaya ingin insaf. Ya padahal sudah nampak di depannya itu al-haq. Semestinya fastabiqu, segera musyara'ah, badiru, semestinya begitu. Tetapi dia berlagak ingin insaf, akan disambar barakallahu fikum. Mengerikan kalau kita benar-benar tidak memanfaatkannya kesempatan dan peluang di dalam hidup, setanlah yang akan segera menyambarnya barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan kepada nabinya ala wajhil khas, kepada nabinya secara khusus, namun untuk umatnya, fa idza faraghta, apa? Fa idza faraghta fansab, apa arti fansab? Fa idza faraghta, apabila engkau telah selesai. Kata Allah Azza wa Jalla pada diri nabinya alaihi salatu wassalam. Fa idza faraghta fansab. Bangkit lagi. Bangkit lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Ini bagi kita tentu teladan yang baik pada diri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini gambaran-gambaran istitsmar. Artinya benar-benar kita memanfaatkan waktu. Alhamdulillah, ahlus sunnati wal jamaah. Dia berupaya kemudian untuk menghabiskan waktunya, terkadang mulai dari pagi, kemudian siang, siang mungkin tambah lagi, asar, bahkan sampai malam. Terus, barakallahu fikum. Ya, suatu ketika kalau mungkin, yaumul ijazah, dia pergi untuk bahasanya refreshing. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, antum akan didalili nanti. Didalili kalau anda ini sudah menempuh jalan hizbiyah. Karena seperti itu tidak ada kecuali caranya hizbiyah. Ya subhanallah, subhanallah. Terus nukilkan ucapan al-imam al-jarah wa ta'dil di masa sekarang ini. Haula. Ya subhanallah. Ya, enggak mengerti bagaimana hizbiyah itu, bagaimana barakallahu fikum, enggak paham. Coba mereka memahami pendidikan, masuklah bagaimana ahlus sunnati wal jamaah mendidik salafiyin, belajar, itu bukan pendidikan masuk dalam pendidikan. Barakallahu fikum, tidak kemudian menjadi kurikulum, mata pelajaran, refreshing, tadabbur alam, mungkin. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, haula innat ma yafhamun. Mereka tidak memahami. Coba lihat. Dari awal Syekh Rabi hafizahullah memperingatkan besar fitnah yang paling dahsyat, mengerikan, menghancurkan dunianya mereka dan menghancurkan akhirat mereka. Tidak mau nerima, tidak mau ini. Subhanallah, sekarang nampilkan seolah-olah dia adalah menerima bimbingan alim ulama'ul kibar. Mbok jujurlah ya. Di dalam dakwah ini dibutuhkan orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Dibutuhkan orang-orang yang memang, karena itu pembawanya mereka-mereka yang jujur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Para pembawa bendera sunnah ini dan manhaj ini adalah orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jazallahu ahlas sunnati wal jama'ah, dimanapun mereka berada, mereka terus berbuat-buat dakwah ini tentu bi'aunillah wa bi'inayatillah wa bitaufiqillah, memberikan faedah terhadap putra-putrinya salafiyin. Mereka memberikan pendidikan, di samping mereka memberikan pengajaran, mereka mendidik rahimani wa rahimakumullah. Semoga itu merupakan bagian besar dalam istithmaril awqat, membuahkan waktu-waktu dan kesempatan, barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, wa muharabatan litasakku'i wattasayyuk waddiya' allati tusabbibul khadlana wal hirmana wal khusrana fi dunya wal barzakhi wa yaumi liqa'illah. Dia lakukan itu mengisi waktu untuk memperoleh manfaat dan faedah, barakallahu fikum, untuk memerangi sikap pengangguran, memerangi, barakallahu fikum, sikap rahimani wa rahimakumullah pengangguran, ya. Kemudian memerangi sifat berleha-leha atau melakukan hal-hal yang sia-sia, diperangi, barakallahu fikum, ya. Semuanya dipakai untuk mendatangkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Berikutnya, yang pengangguran, kemalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, itu akan tusabbibul khadlan, akan berakibat kerendahan, terhalangi dia dari kebaikan-kebaikan, al-hirman wal khusran, kerugian, fid dunya wal barzakh wa yaumi liqa'illah. Bagaimana kalau hari-harinya banyak dipakai dan dipergunakan untuk mengirim celaan dan cercaan? Wow, cela ini, cela itu, jatuhkan ini, jatuhkan itu, hina ini, hina itu. Wes, sampai kesimpulannya tidak ada pondok salafiyin kecuali, ya, hitungnya berapa pondok saja. Itu bukankah penghinaan terhadap juhud, kesungguh-sungguhan salafiyin di berbagai tempat? Mereka masya Allah dengan kemampuan mereka, mereka mendidik walaupun cuma dua orang atau tiga orang, tetapi Allah bukakan manfaat melalui tangan mereka, pengajaran terhadap putra-putrinya mereka, bahkan putra-putri salafiyin di daerah itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara haula'in nas yang tidak ada, seolah-olah tidak ada waktu untuk mengambil manfaat buat dirinya kecuali duduk di media sosial, mencari tahu kesalahan, aib-aib dan seterusnya, untuk kemudian dimobkan di media. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullah, betapa meruginya seseorang demikian. Dia tidak tahu kalau dirinya itu memiliki aib yang sangat banyak. Tak paham. Kan termasuk dari kesempurnaan seseorang hamba, di samping dia bermakrifat, mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, dia bermakrifat tentang dirinya dan aib-aib dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran setelah menjelaskan bagaimana para nabi dan rasul kaum mukminin. Wastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, wastaghfiruh. Sudah disuruh istiqomah, kemudian disuruh minta ampun. Rahasia apa yang terdapat di dalam ayat ini? Maka para ulama menjelaskan, setinggi apapun tingkat istiqomahnya seseorang, di situ akan ada kekurangan. Di situ akan ada barakallahu fikum sifat-sifat dia sebagai manusia, setinggi apapun tingkat istiqomahnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan wastaghfiru. Maka minta ampunlah engkau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini orang yang istiqomah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk minta ampun. Bagaimana kalau enggak istiqomah? Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau orang yang enggak istiqomah di atas al-haq? Ya semestinya kan, ya janganlah Anda itu berbuat jahat buat diri engkau. Barakallahu fikum, dengan melakukan kejahatan yang bersangkut paut dengan orang lain. Ini berat, tapi setelah Allah Azza wa Jalla mencabut sesuatu darinya, ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya itu lenyap sama sekali. Hilang. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu bagaimana orang yang jikalau waktu-waktunya itu dipergunakan barakallahu fikum untuk mencela dan mencerca. Bukankah sebuah penghinaan rahimani wa rahimakumullah? Kerugian. Loh, kok merugi? Dia kan membongkar kesalahan. Ya akhi fillah. Sudah kita sampaikan tadi ayat tersebut. Yang kedua, kita kan mengingat ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat Nabi, "Ma tu'adduna mal muflis?" Wa fi riwayatin, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang dikatakan bangkrut? Apa enggak takut dengan perbuatan mencela barakallahu fikum, ya, bahkan alim ulama dicela, masyayikh masya Allah, perjuangan mereka terhadap dakwah ini, dari mana dia mendapat barakallahu fikum bukti-bukti untuk kemudian mencela haula, doa-doa para dai habis barakallahu fikum, tidak punya nilai, habis dicela. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi subhanallah, kita sudah diberitahukan bahwa tidak ada celaan itu kecuali akan kembali akibat buruknya kepada yang mencela. Kalau sekiranya benar apa yang dilakukan oleh yang dicela, benar. Selama dia ingin mencela, lalu kemudian membongkar aib itu, dosa. Terus dari mana keberuntungannya kalau benar? Lah kalau salah? Bukankah berlipat ganda? Barakallahu fikum. Bahaya dan malapetakanya. Ya tentu itu adalah kerugian yang sangat besar di dalam hidup. Rugi. Nah, oleh karena itu, satu catatan yang penting barakallahu fikum. Kita diberitahukan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk menjaga agar celaan dan cercaan itu tidak memudaratkan kita, maka kita disuruh untuk bersabar. Kita disuruh untuk memberi manfaat maaf. Kita disuruh untuk meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat beliau dicela, di saat beliau dicerca, ternyata jikalau seseorang bersikap demikian sebagaimana di dalam syariat, la yadurruhu, tidak akan memudaratkan dia, Tapi ketika dia melayani, disinilah akan ada doror buat dirinya. Mau mencari-cari, sudah hilang waktunya untuk bisa belajar, bisa melihat aibnya sendiri. Ketika dia mencoba mencari-cari, wah kita bales ini. Ya, akan doror barakallahu fikum buatnya. Maka oleh karena itu, membuahkan waktu dalam kebaikan itu sangat menguntungkan para duat ila Allah azza wajalla. Sabarkan diri. Kalau sekiranya benar apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ya sebagai sebuah cemeti untuk kita memperbaiki diri, membenahi diri, lepas sudah. Mau tujuan dia, mau ini, mau itu, lepaskan itu semua. Kalau sekiranya benar, kita kembalikan kepada diri kita untuk membenahi diri, memperbaiki diri, keuntungannya buat kita. Kalaupun tidak benar, keuntungan tambahan lagi. Jadi tidak ada meruginya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini istithmar. Membuahkan waktu di saat turunnya ujian dan cobaan. Fi ta'atillahi azza wa jal. Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan. Qala rahimahullahu ta'ala. As-sifatu thaminatu. Al-hirsu. Ala nashril ilmi. Wa i'ta'ihi aghlal awqat. Semangat untuk menebar ilmu dan memberikannya dengan waktu-waktu yang paling mahal. Maksudnya memberikan peluang terbesar di dalam menebar barakallahu fikum ilmu tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa i'dadi nafsihi i'dadan jayyidan yumkinuhu min isalil khair ilal mad'uwin ala ikhtilafi mustawiyatihim wa tabayuni ahwalihim. Harus punya semangat dalam menyiapkan diri, persiapan yang benar-benar persiapan untuk berupaya menyampaikan kebaikan kepada al-mad'uwin, orang-orang yang dia dakwahi barakallahu fikum, atas berbedanya tingkatan-tingkatan mereka, berbedanya kondisi-kondisi mereka. Dia semangat. Misalkan di antara muridnya ada yang belum sama sekali bisa membaca Al-Qur'an. Di sana ada yang sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi makhrajnya banyak yang keliru dan salah. Di sini ada yang sudah, Masya Allah, dia barakallahu fikum, yakni sudah bagus semuanya, sudah menghafal. Namun setahunya, tingkatan-tingkatan itu kan butuh perhatian yang sangat. Nah, dia siapkan dirinya untuk kemudian menghadapi hal itu barakallahu fikum. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai ila Allah. Terkadang kan barakallahu fikum, ia memang benar-benar butuh pendidik-pendidik di lingkungan as-salafiyin. Apakah lingkungan itu sudah ada pondok pesantren? Atau mungkin belum ada pondok pesantrennya, masih tempat-tempat belajar anak-anak, ya di rumah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa salafiyin dan salafiyat itu membutuhkan pendidik. Barakallahu fikum. Bukan cuma pengajar, tetapi membutuhkan pendidik. An-Nabi alaihi salatu wassalam 'allama wa rabba. Beliau mengajarkan, beliau juga memberikan pendidikan. Di mana kira-kira bentuk pendidikan itu? Kita mengajarkan, misalkan barakallahu fikum, kita sampai kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam yu'jibuhu tayammunu, tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi kulli syai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang, barakallahu fikum, memulai dari kanan dalam bersandal, berpakaian, dalam segala sesuatu. Berarti ini adalah sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, barakallahu fikum, ya. Nah, praktiknya kita praktikkan. Ini namanya tarbiyah. Di saat kita, barakallahu fikum, melihat anak butuh, ya, butuh sesuatu. Sesuatu itu ada di dekat kita, kita ambilkan, ya, kita ambilkan dengan tangan kanan, kita beri dengan tangan kanan, kita ajari dia mengambilnya dengan tangan kanan. Ini namanya bentuk tarbiyah, pengamalan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga benar-benar barakallahu fikum, kita mengajari mereka ilmu, kita juga mentarbiyah anak-anak kita. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, tauladan yang baik. Nah, sekarang bermacam-macam tingkatan anak-anak kita. Maka kita harus punya semangat untuk isalul khair. Di sana ada orang yang bila difahamkan sekali, kurang faham. Minta diulangi, Ustaz. Afwan, belum faham. Lah kalau Ustaznya enggak sabar, pengajarnya enggak sabar, kamu memang dasar. Lain-lain aja yang kamu kerjakan, macam-macam aja yang kamu perbuat. Waduh, sudah dia memang kurang. Maksudnya kurang ya, ya Allah berikan. Kalau diulang-ulang baru dia benar-benar memahami. Lah sudah disentak, dicubit, disemprot, maaf-maaf di depan yang lain, dijatuhkan maknabinya. Lah ini kan tidak tepat. Barakallahu fi. Tidak benar. Isabarkan. Ya, baik. Kita ulangi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah salah satu semangat kita untuk kemudian memahamkan barakallahu fikum kepada orang. Rahimani wa rahimakumullah. Sama juga antum berdakwah di tempat masyarakat. Di sana bermacam-macam jenjang pendidikannya masyarakat kita. Ada yang mungkin kalau menggunakan bahasa keren, ya, dia bisa memahami di situ. Banyak orang yang terkadang maaf-maaf bisa bahasa Indonesia, bisa memahami, tetapi tidak pernah tahu kata-kata yang, ya, yang apa ya, tingkat, apa namanya, bahasanya mereka-mereka yang duduk di fakultas, ya, duduk barakallahu fikum di universitas, atau sekolah SMA. Disitulah kita harus bersemangat isalul khair dengan bahasa semudah mungkin, bimbingan segampang-gampangnya barakallahu fikum. Namun yang ditanamkan adalah semangat untuk isalul khair. Ini yang harus ditanamkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melihat, taruhlah misalkan salah satu contoh, di antara murid-murid kita itu ada yang, aduh, nakal sekali. Nakal barakallahu fikum. Ya, kita panggil, kita sidang. Dia ngaku, ya, afwan ustaz, salah. Kita letakkan hukuman. Ya, taruhlah hukumannya imma membersihkan ini, membersihkan itu. Keberikutnya terjatuh lagi dalam kesalahan. Besok jatuh lagi. Sekarang kita ini sebagai seorang da'i ilallah, bagaimana kita isalil khair, isalul khair padanya? Terkadang kan barakallahu fikum, kalau anak sudah melakukan kesalahan atau dua kali kesalahan, sudah ada SP, bawaannya mau marah saja. Misalkan barakallahu fikum. Iya? Artinya penampilannya sudah kelihatan enggak sayang sama anak yang sudah melakukan kesalahan tadi. Padahal dia disuruh untuk isalul khair, membantu dia untuk menjadi baik, membantu dia untuk kemudian menjadi lu. Ini anaknya salafiyin. Coba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita melihatnya, kita lihat dia karena sudah dapat SP3, kalau melakukan sekali lagi diusir, dikeluarkan. Melihatnya disalami indah, dicuekin sama ustadznya barakallahu fikum. Lalu dia melihat, ya Allah, kalau yang lain diperlakukan demikian, saya yang sudah terjatuh dalam kesalahan ini, bawaannya cengkel, lari. Barakallahu fikum. Nah, kita rahimani wa rahimakumullah, menginginkan kebaikan kepada siapapun, barakallahu fikum, terlebih kepada putra-putri salafiyin, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun mungkin dia telah dikeluarkan dari pondok pesantren, bukankah masih dibukakan pintu untuk dia bertaubat oleh Allah Azza wa Jal? Kalau masih dibukakan, bukankah dia punya hak untuk mendapatkan bantuan dari diri kita sendiri? Apalagi sebagai seorang ustaz yang mungkin barakallahu fikum dipandang di tempat itu, dia yang mungkin dia panggil atau dia sapa. Ini kan isalul khair, menyampaikan kebaikan bitarbiyatina, dengan kita mentarbiyah mereka-mereka yang salah dan keliru, sehingga menjadi orang yang berguna buat dirinya lah. Di belakang hari dia sadar barakallahu fikum. Waqad wajadna, betapa banyak anak-anak yang mungkin kita sabari dia di pondok pesantren terus, sampai kemudian dia sendiri enggak betah pergi. Tapi subhanallah, di belakang hari dia merasa sadar kalau dia itu memang diinginkan kebaikan pada dirinya, sehingga minta maaf. Setelah itu menjadi orang yang berguna buat dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ya, selama kita ingin isalul khair kepada siapapun juga, kepada orang awam, tentu kepada putra putri salafiyin, kita harus membuka diri untuk menebar kebaikan di tengah-tengah mereka. Yang keberikut, kalau ada kedua orang tua, saya ingatkan buat diri saya sendiri, barakallahu fikum. Kalau sekiranya ada kedua orang tua diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kondisi anaknya sendiri sebagai anak didiknya, anaknya sendiri sebagai anak didiknya, misalkan taruhlah tadi dikeluarkan dari pondok pesantren karena nakalnya nemen, maka ingat, jangan sekali-kali engkau putus asa. Seseorang kan melihat, oh, waduh, malunya nemen, ininya, itunya, padahal dia sudah berupaya dan berusaha. Sehingga melihat anaknya itu sebagai anak didiknya, bawaannya cengket, kepinginnya, wah, kalau macam-macam, bunuh anak ini. Kalau bukan, wah, macam sudah. Kalimat-kalimat itu keluar. Allah, tidak boleh dilakukan oleh kedua orang tua, barakallahu fikum. Karena itu akan melemahkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, para nabi dan rasul yang telah memberikan teladan terhadap anaknya dan juga istrinya, bahkan memilih kekufuran, anaknya memilih kekufuran. Bagaimana kesabarannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam jangka yang sangat-sangat panjang waktunya. Maka oleh karena itu disinilah kita belajar. Kita menjadi seorang da'i ilallah, jadilah sebagai seorang guru, dan jadi pula sebagai seorang pendidik isalul khair terhadap orang yang menginginkan kebaikan dan berada dalam kebaikan. Isalul khair menyampaikan kebaikan terhadap mereka yang terjatuh atau berada di dalam kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Kalau itu yang kita lakukan, roja'an sawab, roja' sawab minallah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan temukan buahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tayyip. Kemudian kita langsungkan. Barakallahu fikum. As-sifatut tasi'ah, sifat yang ke-9. Muhawalatu kathratil ittila' wal qira'ati fil kutufil mufidah min qadimin wa haditin. Berupaya untuk memperbanyak ittila', memutala'ah, belajar dan membaca dari kitab-kitab yang berguna, bermanfaat, baik kitab-kitab para ulama terdahulu ataupun ya belakangan. Barakallahu fikum. Ja'ilan fil muqaddimati, menjadikan pada bab terdepan bermutala'ah itu adalah Al-Qur'an. Ja'ilan fil muqaddimati Al-Qur'an Al-Karim wa kutuba tafsirihil masyhurah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab tafsir yang masyhurah. Tidak ada. Barakallahu fikum, penyimpangannya dari sisi akidah dan seterusnya. Kemudian mu'tabar, ia menjadi rujukan oleh para ulama. Wa kutubas sunnatil mutahharah, dan mengedepankan kitab-kitab sunnah kal ummahatis sitt, seperti barakallahu fikum 6 ummahat kutub-kutub sunnah, Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sahih Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, wa syuruhiha, dan syarah-syarahnya. Wa kutubas siratin nabawiyah, mengedepankan setelah itu kitab-kitab sirah an-nabawiyah, allati takshifu an kaifiyati turuqid da'watil muhammadiyah. Sirah nabawiyah yang membongkar, takshif, yang membongkar bagaimana metode-metode jalan-jalan dakwah al-muhammadiyah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, mithalu dhalik, barakallahu fikum, menyambung pembicaraan kita di depan, di saat seseorang rahimani wa rahimakumullah datang ke majlis, ke masjid, kemudian kencing di masjid. Ya, barakallahu fikum. Di situ kita mendapatkan bagaimana upaya Nabi alaihi salatu wassalam untuk merangkul orang pintar yang sudah mengerti ilmu dan merangkul orang yang bodoh yang belum sampai padanya ilmu. Bimadha? Dengan akhlak yang agung dan mulia. Ke di saat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang badu ini datang ngacer di salah satu pojok masjid. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ya cemburu, karena itu kesalahan fatal. Ini rumahnya Allah azza wa jalla, kok malah dikejingi? Fazajaru. Pokoknya bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum marah, ya, mencegahnya bagaimana ucapannya? Dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghimpun dengan akhlaknya yang agung dan mulia antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada yang sudah mengerti ilmunya, para sahabatnya, ditahan, jangan. Cukup, bahkan disuruh mereka untuk kemudian mengambilkan air, kemudian menyiramnya. Subhanallah. Terhadap mereka yang bodoh ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Rahimani wa rahimakumullah. Memanggilnya, barakallahu fikum, mendudukkan dan menjelaskan. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita, rahimani wa rahimakumullah, di saat kita belajar sirah nabawiyah. Kita bisa merangkul dengan akhlak kita antara orang yang berilmu dengan orang yang, barakallahu fikum, tidak berilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, wa kadza qira'atul majallat was-suhufil mu'asirah lil istifadati minha. Demikian juga membaca majalah-majalah dan suhuf, ya, lembaran mungkin, buletin-buletin contohnya, yang mu'asirah, untuk mengambil faedah darinya. Masya Allah, ustadz-ustadz kita jazahumullahu khair telah membantu salafiyin di seluruh negeri ini. Di samping mereka terjun membentuk tempat-tempat belajar mereka, pondok-pondok pesantren, mereka juga menebar, barakallahu fikum, dakwah lewat media-media. Ada majalah-majalah, buletin-buletin, barakallahu fikum. Demikian juga ke pihak pemerintah kita, mereka terus berupaya dan berusaha. Rahimani wa rahimak, masykur. Sesuatu yang patut kita syukuri atas usaha-usaha itu. Mereka sabar, walaupun mereka harus berhadapan dengan berbagai macam bentuk rintangan, celaan, cercaan, penghinaan, wah macam. Tapi mereka alhamdulillah tidak menjadikan rintangan, celaan, cercaan itu sebagai hal yang menghalangi atau merubah semangat mereka. Terus semakin semangat. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kita doakan keberkahan buat mereka, keikhlasan agar mereka diberikan, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang, barakallahu fikum, ikhlas. Ya, sudah demikian mereka sempatkan diri untuk menulis, barakallahu fik. Menulis lewat majalah, ya, menulis lewat buletin-buletin. Ini faedah. Demikian juga asatidah kita menerjemahkan akwal para ulama yang berfaedah sebagai nasihat, disebarkan lewat media-media sosial, barakallahu fikum, baik lewat Telegram atau lewat WhatsApp dan yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita membacanya lil ifadah, untuk mengambil faedah, rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin bagi orang yang punya kemampuan, ternyata ada tulisan dari fulan berbahaya buat muslimin, maka kalau dia sudah cukup mantap, bagus segala-galanya, dan punya kesiapan, dia bisa membacanya, memutala'ah, aun naqdilaha, untuk kemudian membantah majalah yang ada penyimpangannya itu, tulisan-tulisan yang ada, barakallahu fikum, kerusakannya. Warrat alaiha, di situ mungkin kekeliruan, barakallahu fikum, ya, annaqdilaha warraddi alaiha, bisa diperbaiki, biqasdi bayanil haqqi wa nusratihi wa tawdihil batil wa qam'ihi wa dahdihi. Atau kalau memang majalah itu tersebar, kemudian buletin itu tersebar, ada bahaya yang buat muslimin, barakallahu fikum, perlu dibantah, maka dengan kekuatan yang Allah berikan padanya, kemampuan yang Allah berikan padanya, dia ingin naqad mengomentarinya atau membantahnya dengan tujuan menjelaskan kebenaran, membela kebenaran, dan menjelaskan kebatilan, dan juga untuk kemudian membungkamnya barakallahu fikum dan dahdihi untuk melumatkannya. Melumatkan barakallahu fikum kebatilan tersebut. Jadi ini semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an termasuk tugasnya seorang da'i ilallah azza wa jal punya semangat untuk melengkapi dirinya melalui mutala'ah, belajar dari kitab-kitab tafsir, kemudian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, syuruhatnya. Lalu kemudian kedua, dia bersemangat untuk memberikan faedah dalam menebar al-haq, membimbing orang yang salah, mengokohkan orang yang benar, atau memberikan bantahan-bantahan terhadap siapapun yang salah dan keliru. Barakallahu fikum biniyatin salihah, untuk memberikan faedah kepada Islam dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu adalah nau min anwa'il jihad. Itu termasuk dari jihad fi sabilillah. Hafizani wa hafizakumullah. InsyaAllah kita langsungkan pada pertemuan yang keberikutnya biiznillah. Ya, kita berharap kita bisa menyelesaikannya barakallahu fikum dalam hari-hari atau waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته